الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertemuan yang lalu kita masih pembahasan tentang perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yaitu apa Ahmad? Wasunnah atharu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan sunnah, yaitu apa saja yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan periwayatan yang sahih, yang para ulama rahimahumullah ta'ala membagi dari sisi zatnya menjadi berapa? Indak rijal tiga, yaitu perbuatan, perkataan beliau, dan persetujuan. Nah, qauliyah wa fi'liyah wa taqririyah. Ini urut-urutan dari sisi kekuatannya. Adapun qauliyah ini sangat jelas apabila tidak. Nah, segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan beliau, maka itu adalah hujjah. Nah, apabila berupa perintah, maka hukum asalnya adalah wajib, sampai datang dalil yang memalingkan dari hukum asal tersebut menuju kepada istihbab. Adapun fi'liyah, kemarin telah kita pelajari juga bahwasanya perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi berapa? Indak Abam Dilbar, menjadi tiga, yaitu af'al jibiliyah. Naam, khasah. Yang kedua, khasah li Nabi sallallahu alaihi wasallam atau khususiyah. Bayaniyah. Naam. Yang pertama jibiliyah. Naam. Nisbah kepada jibili. Ya, atau apa? Berhubungan dengan apa? Dengan khilqah. Nah, berupa dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berhubungan dengan hal-hal yang merupakan nam tabiat sebagai seorang manusia. Kemudian yang kedua, af'al khususiyah. Nah, untuk jenis yang kedua ini, maka itu merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya apa? Khususiyah indah Umar. Ia merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hah? Hah? Apa? Nah, berupa af'al, ini berupa fi'il, perbuatan. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk kategori apa? Jibiliyah. Contohnya apa Muhammad? Khususiyah ya, pertanyaannya. Nah, khususiyah. Berarti ingat enam pembahasan dalam sirah tentang khasa'isun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan-kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ambil contoh yang berupa fi'il. Apa? Padang. Hah? Nah, menancapkan pelepah kurma. Nah, pada dua kuburan dengan niatan apa? Untuk apa? Meringankan azab dari penghuni kubur. Ini juga masuk dalam khususiyah. Alhamdulillah. Ahsan tak? Nah, kenapa? Karena tidak ada satu pun dari para sahabat radhiyallahu anhum yang kemudian menirunya. Nah, dan Rasulullah SAW berikan penjelasan tentang sebab kenapa beliau lakukan, karena terdengar na'am mereka apa terazab. Dan kita semua tidak mampu untuk mengetahui apakah yang berada di kubur itu terazab atau mendapatkan nikmat. Contoh yang lain, na'am dari khususiyatun nabi yang berupa fi'il apa ubay. Hah? Apa? Tayyib. Nah, bolehnya menikah lebih dari empat. Nah, dalam satu nah, waktu. Dalam artian terkumpul pada beliau lebih dari empat istri. Nah, adapun yang lainnya boleh. Kita boleh lebih dari empat, tapi apa? Waktunya beda-beda. Baik, setelah mencapai empat, ceraikan satu, ganti satu. Nah, pengen lagi ceraikan satu, ganti satu. Maksimal terkumpul empat. Nah, sepuluh boleh, cuman tidak boleh dikumpulkan. Nah, tapi jangan seperti itu. Baik, kecuali kalau meninggal misalnya. Nah, ini tidak ada yang tersakiti. Kalau caranya seperti itu ya akan banyak pihak yang apa tersakiti. Kemudian mengenai sunnah jibiliyah, tadi belum sempat kita murojaah. Mengenai sunnah jibiliyah, bagaimana hukum asal pada perkara jibiliyah ini? Indah ya Abu Abdillah. Apa fana faiz? Nah, asalnya mubah. Baik, asalnya mubah, dan seseorang akan bisa mendapatkan pahala kapan? Ketika mengikuti sunnah jibiliyah. Nah, meniatkan ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau. Nah, ketika melakukan hal tersebut niatkan karena apa? Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk apa? Kecintaan kepada beliau. Dan ini penting ya khanifillah. Sehingga segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, berupa perbuatan-perbuatan, nah, tentunya ketika ada orang yang melakukannya tidak dicela. Bahkan dia bisa mendapatkan pahala tatkala meniatkan yang demikian. Meniatkan apa? Untuk ta'asi, mencontoh Nabi SAW sebagai bentuk kecintaan. Juga dikarenakan nah, perkara-perkara yang dipilih oleh Rasulullah SAW tentunya perkara yang paling bagusnya. Nah, baik itu dalam berpakaian maupun dalam hal-hal yang lain. Dan ini yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa khanifillah. Nah, walaupun tatkala ada sebagian orang melihat beliau, nah, ada yang mengingkari, tapi beliau segera apa? Segera nah, jelaskan bahwasanya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini, maka aku pun ingin mencontohnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, tatkala beliau dilihat melakukan tiga hal. Jadi pada zaman dulu khonifillah, nah, sebagian orang saja sudah terkadang aneh ketika melihat nah, seseorang ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi zaman sekarang. Nah, beliau memakai sendal sibtiyah. Kemudian beliau nah, mencelup pakaiannya dengan sufrah. Nah, kemudian yang Ketiga, fadilah tayyib tidak disebutkan di sini, dirujuk di Sahih Bukhari. Nah, kita bacanya nasnya dari Sahih Bukhari ikhwanillah karena padanya pelajaran. Pelajaran penting tentang bentuk kecintaan seorang sahabat terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ini hendaknya kita contoh dan juga sebagai bantahan bagi sebagian orang ikhwanillah yang mengaku sebagai na'am salafi. Tapi tatkala ada saudaranya ingin mencontoh apa yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencibir. Nah, ini banyak muncul alhamdulillah. Nah, dari intiak pengakuan-pengakuan bahwasanya dirinya salafiyun, dirinya ahli sunnah. Tapi heran tatkala ada yang berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semua hal yang dia mampu sebagai bentuk rasa cinta, kok malah mencibir. Nah, dengan alasan itu pakaian syuhrah menyelisihi adat kampung. Nah, ini menunjukkan pemahaman yang salah dalam memahami sunnah jibiliyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dengan sanadnya dari Ubaid bin Jurayj, annahu qala li Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'uha. Wahai Abu Abdurrahman, aku melihat engkau melakukan empat perkara yang aku tidak melihat seorang pun dari sahabat-sahabatmu melakukannya. Ini pertanyaan meminta penjelasan. Ingin mendapatkan ilmu apa sebabnya. Qala wa ma hiya ya ibn Jurayj? Apa itu wahai ibn Jurayj? Qala ra'aituka la tamassu min al-arkani illa al-yamaniyain. Wa ra'aituka talbasun ni'al sibtiyya. Wa ra'aituka tasbuhu bis-sukhrah. Wa ra'aituka idza kunta bi Makkah ahalla an-nasu idza ra'aw al-hilal wa lam tuhilla anta hatta kana yawmut tarwiyah. Wahai Abu Abdurrahman, kemudian beliau menjelaskan apa perkara-perkaranya. Ibn Jurayj kemudian mengatakan, aku melihat engkau tidaklah mengusap dari rukun-rukun Ka'bah, yaitu pojok-pojoknya Ka'bah, kecuali dua rukun Yamani. Dan aku melihat engkau memakai ni'al sibtiyah. Dan aku melihat engkau mencelup dengan sukhrah, pakaian dicelup dengan sukhrah. Dan aku melihat engkau apabila engkau di Mekah dalam kondisi manusia sudah memulai ihram, taib tatkala mereka melihat hilal, dan engkau belum melakukan ihlal sampai hari tarwiyah. Di sini empat hal dan yang menjadi contoh penting bagi pembahasan kita ikhwan fillah, yaitu berhubungan dengan masalah ni'al sibtiyah dan mencelup dengan sufrah. Adapun dua perkara yang lain ini berhubungan dengan masalah yang jelas, berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan ibadah. Yang pertama mengenai mengusap rukun yamani, dan yang kedua mengenai masalah ihlal dalam haji. Dan perhatikan jawaban Abdullah bin Umar. Qala Abdullah, amal arkan fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu ila al-yamaniyyah. Dan ini hujah yang sangat kuat. Kenapa aku mengkhususkan dua rukun itu, dua pojok dari Ka'bah yang aku usap? Karena aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mengusap dua itu. Wa amman ni'al sibtiyah fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun na'la allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Ini. Adapun ni'al sibtiyah, yaitu sendal sibtiyah, yaitu sendal yang laysa fiha sya'r, tidak ada bulunya. Baik, karena sebetulnya yaitu suatu sendal khusus. Pokoknya intinya sendal saja, panikilah. Entah bagaimana bentuknya. Yang jelas sendal, nah, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memakai, ya, pernah memakai sendal itu dan dilihat oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar melihat Rasulullah memakai sendal jenis itu. Nah, dan berwudu badannya, fa ana uhibbu an albasaha, maka aku pun suka untuk memakainya. Ini sahabi ya kalau gitu. Nah, karena rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga heran seorang mengaku cinta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam kemudian nah enggan untuk apa? Meniru. Padahal kalau seorang betul-betul cinta biasanya apapun ditiru. Lihat itu orang-orang yang mencintai apa? Binatang-binatang film. Sampai model cukuran saja diikuti. Nah, model cukuran saja yang enggak genah ini sekarang jadi ngetren. Padahal kalau fitrahnya selamat itu enggak ada bagusnya sama sekali. Nah, enggak ada bagusnya sama sekali. Nah, sudah dicukur kemudian dibikin apa jalan untuk putus ini. Ya kan? Ada jalan untuk putus. Ya. Nah. Dan bentuk-bentuk yang lain. Itu apa? Karena mereka ada rasa cinta. Dan yang namanya ada rasa cinta berarti biasanya apa? Timbul untuk mengikuti. Tapi itu pada perkara yang buruk. Dan sekarang pada perkara yang bagus. Tatkala mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka lihat Abdullah bin Umar. Nah, tidak berpikir-pikir panjang. Bila melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai itu, aku pun senang. Senang untuk meniru. Nah, fa'ana wahibbu an albasaha. Dan ini juga banyak didapati pada sahabat yang lain. Anas bin Malik khalifillah tatkala melihat Rasulullah yang tetap bangun duba. Ini aku pun senang dengan duba, dengan jenis makanan itu karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang. Wa masufra fa inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbughu biha fa ana uhibbu an asbugha biha. Adapun sufra, karena sungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah mencelup dengannya, yaitu dicelup. Winter kalau di negeri kita. Nah, kain celupan, tapi di zaman sekarang sudah ada. Kain sudah banyak sekali, tidak perlu nah mengubah warna. Pengen berubah warnanya ya beli baru kain banyak. Nah, mungkin siapa yang pernah mengalami zaman celup-mencelup ini? Hah? Masih ada? Baik. Nah. Masih ada model winter ini kan. Nah, ingin berubah warnanya ya di winter. Nah, ini dengan sufrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelup pakaian dengan sufrah. Maka Ibnu Umar kemudian mengatakan fa ana uhibbu an asbugha biha, maka aku pun suka cinta untuk apa juga mencelup dengannya. Ini berhubungan dengan sunnah jibiliyah. Jadi seseorang ikhwan fillah tatkala melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu jenis pakaian. Nah, kemudian bagaimana beliau tata cara yang lain dalam masalah tidur, kemudian dalam masalah duduk ketika makan dan seterusnya. Nah, ketika seorang melakukannya karena cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia nah akan mendapatkan pahala dengannya. Adapun tentang ihlal, maka jelas. Nah, fa inni lam ara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhillu hatta tamba'itha bihi rahilatah. Ihlal, beliau tidak nah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihlal sampai apa? Sampai beliau naik dalam kendaraannya. Nah, yang menjadi syahid dari hadis kisah Ibnu Umar dengan Ubaid bin Julaid ini apa? Dua hal, yaitu memakai sandal sibtiyah dan apa? Mencelup dengan sufrah. Ini hal yang hendaknya dipahami dengan baik berhubungan dengan sunnah jibiliyah atau af'al jibiliyah. Kemudian yang ketiga dari af'al yaitu af'al apa? Apa Sa'id? Bayaniyah. Apa itu yang dimaksud dengan bayaniyah? Untuk menjelaskan apa hukum-hukum syariat. Nah, terkadang menjelaskan apa-apa yang global dalam Al-Quran seperti misalnya tata cara salat, tata cara wudu. Maka ini jelas apabila hukumnya sebagaimana hukum yang dijelaskan. Kalau perkara yang dijelaskan itu adalah perkara yang wajib, misalnya sholat, maka nah hukum mengikutinya apa? Nah, pada perkara-perkara yang diperintahkan ya wajib. Nah, sesuai dengan hukumnya masing-masing. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab. Ini berhubungan dengan af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, nah, sunnah takririyah. Apa yang dimaksud dengan takririyah di sini, Abdullah? Nah, tayyib. Yang dimaksud dengan takririyah yaitu, nah, tatkala ada perbuatan dari sebagian sahabat dalam kondisi beliau mengetahuinya, atau suatu perkataan yang diucapkan oleh sahabat dalam kondisi beliau mengetahuinya, kemudian Rasulullah SAW mendiamkan, tidak mengingkari. Nah, sehingga apa? Hal ini seperti apa? Persetujuan dari Nabi SAW. Adapun kemudian Rasulullah SAW mengatakan shadaqah, telah benar, atau menyatakan apa? Naam, taim, secara perkataan menyatakan membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabi tadi, maka maksudnya kemana? Ke qauliyah. Jadi dalam sunnah takririyah, persetujuan Nabi SAW yang diambil dari apa? Dari diamnya Nabi SAW. Tidak adanya pengingkaran Nabi SAW pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, atau suatu perkataan yang diucapkan oleh mereka dalam kondisi Rasulullah mengetahui. Contohnya apa? Indak ya Abu Mujahid. Nah, di sana ada contoh yang lebih. Nah, karena itu ada dukungan dari perkataan Nabi SAW. Bukan hanya sekedar diam, ya kan? Bukan hanya sekedar diam. Yang, nah, sangat jelas dicontohkan oleh para ulama tentang masalah apa? Azl. Nah, kunna nazil wal Quran yang zil. Sebagai contoh sunnah takririyah yang sangat jelas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan perkara tersebut, tidak diingkari, padahal jelas diketahui hal yang demikian, yaitu na'am, perbuatan azl untuk mencegah kehamilan. Ketika seseorang mendatangi istrinya tapi na'am mengeluarkan maninya di luar. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, ikhwan fillah, dan ini juga pembahasan yang sangat penting untuk dipahami dengan baik. Nah, dengan memahami pembahasan ini biiznillah azza wa jal, seorang akan tahu apa madakhil bid'ah, ya, pintu-pintu masuk bid'ah, sehingga bisa menutup dari situ, yaitu yang berhubungan dengan apa, perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nah, bagaimana hukumnya? Karena kalau perkara yang dilakukan oleh Nabi jelas, asal dari perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW, kita diperintahkan untuk apa? Untuk meneladani. Dalil umum dalam masalah ini apa? Umat. Dalil utama untuk masalah ini apa, Wildan? Nah, melaporkan alaikum fi rasulillah uswatun hasanah. Nah, sekarang berhubungan dengan perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, bagaimana hukumnya? Para ulama rahimahumullah ta'ala, nah, menjelaskan tentang masalah ma tarakahun Nabi SAW, perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. mereka bagi menjadi dua apabila berdasarkan penukilan para sahabat terhadap perkara tersebut. Nah, jadi apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat dari penukilan para sahabat tentangnya terbagi menjadi dua. Yang pertama bitasriyah, yaitu dengan penegasan. Nah, sahabat menegaskan bahwasanya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam taraka kadza wa kadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ini dan meninggalkan itu, beliau tidak melakukannya. Maka yang demikian ini ikhwan fillah jelas bahwasanya kita tidak disunnahkan untuk melakukannya, bahkan kalau melakukan hal tersebut masuk dalam kategori ibtida', mengada-adakan dalam diri. Misalnya perkataan sahabi radhiyallahu anhu dalam salat Id misalnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal Id bila adzan wala iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat Id tanpa adzan, tanpa iqamah. Nah, berarti Rasulullah meninggalkan apa dalam salat Id tersebut? Meninggalkan adzan dan iqamah. Serta dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas ada penukilan. Kemudian yang kedua, ada munakil sahabah lil fi'lil ladzi law fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam la tawaffarat himamuhum wa dawa'ihim. Yang pertama tadi apa? Bitasrih, yaitu sahabat memang menjelaskan, mengkhabarkan Nabi apa? Meninggalkan perbuatan itu. Yang kedua ikhwanillah, yaitu bentuk, nah, berupa apa? Ada munaklis sahabah lil fi'li. Tidak adanya penukilan dari sahabat tentang perbuatan itu. Nah, alladzi law fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tawaffarat himamuhum wa dawa'ihim. Yang seandainya perbuatan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu semangat mereka itu akan menggebu-gebu dalam menukilkan kepada kita. Nah, karena dorongan untuk menyampaikan syariat kepada umat, dan dikarenakan hal itu adalah sunnah yang hendaknya dicontoh. Tapi sehingga apa? Kebanyakan para sahabat akan menukilkan kepada kita, atau minimalnya satu dari sahabat ada yang menukilkan kepada kita. Nah, maka tatkala tidak ada satupun sahabi yang menukilkan kepada kita perkara tadi afanifillah, maka ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perkara tersebut. Nah, ini. Jadi terbagi jadi dua untuk perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi. Yang pertama apa? Ada memang penukilan sahabat Rasulullah tidak melakukan. Yang kedua afanifillah, nah, kita mengambil kesimpulan bahwasanya hal itu ditinggalkan oleh Nabi. Kenapa? Karena tidak ada apa? Tidak ada penukilan bahwasanya Nabi melakukannya. Padahal itu perkara yang, nah, seandainya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu semangat para sahabat menggebu-gebu dalam menyampaikan kabar kepada kita. Sehingga kebanyakan mereka akan menyampaikannya, atau minimalnya satu ada yang menyampaikan kepada kita sebagai bentuk penjagaan syariat. Nah, untuk yang kedua ini contohnya seperti apa? Misalnya pelafatan niat. Nah, pelafatan niat, ikhwanillah. Seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam melafatkan niat tatkala beliau sholat, nah, tentu akan dinukilkan kepada kita. Karena sholat adalah perkara yang terulang-ulang dalam sehari semalam, dan mereka melakukannya secara jamaah. Kalau gerakan mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam saja mereka amati, dan diamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka amati, apalagi kalau sampai beliau di awal sholat apa? Melafadzkan niat. Demikian juga misalnya, nah, tidak adanya khabar bahwasanya Nabi SAW setelah sholat fardu memimpin jamaah untuk berdoa, menghadap kepada para jamaah, kemudian mengimami mereka berdoa. Ini juga seandainya Rasulullah SAW mencontohkan, tentunya apa? Semangat para sahabat untuk menukilkan kepada kita apa? Menggebu-gebu, ya tidak? Karena masalah itu nah, dilihat oleh para sahabat dalam sholat jamaah. Dan tatkala tidak ada penukilan, menunjukkan Rasulullah SAW tidak melakukannya. Ini dua jenis perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nah, apakah perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW itu bisa menjadi hujjah, sehingga sebagian ulama mengatakan sebagai sunnah tarkiyah? Nah, baik, sehingga wajib bagi kita meninggalkan perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW sebagaimana wajib bagi kita untuk apa? Mengikuti perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka kita tidak bisa untuk apa? Untuk menegaskan hal tersebut kecuali apabila terpenuhi padanya dua syarat. Jadi ma tarakahu Nabi SAW yakunu hujjatan idza tawaffara apa? Fihi syartan. Ya. Perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW menjadi hujjah, sehingga kita harus meninggalkan pula. Ya. Itu apa? Apabila terpenuhi dua syarat. Dan ini penting untuk dipahami dengan baik. Syarat yang pertama, an yujada sababu al-muqtadi li hadzal fi'li fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Wa an taqum al-hajatu ila fi'li. Syarat yang pertama, didapatinya sebab yang mengharuskan dilakukannya perbuatan tersebut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adanya kebutuhan untuk melakukannya. Ini syarat yang pertama. Nah, apa syarat yang pertama tadi? Aba Abdul Bar. Nah, didapatinya sebab yang mengharuskan dilakukannya perkara tersebut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adanya kebutuhan untuk melakukannya. Nah, apabila kondisinya seperti ini, kemudian Nabi SAW meninggalkannya, maka berarti apa? Memang sunnah dalam perkara tersebut adalah ditinggalkan. Paham? Paham syarat yang pertama? Hah? Umar? Nah, itu syarat yang pertama. Nah, didapatinya sebab yang mengharuskan perbuatan itu dilakukan pada zaman Nabi dan ada kebutuhan untuk melakukannya. Tapi ternyata Nabi tidak melakukannya. Ini loh, di sini. Maka, nah, apabila terpenuhi syarat ini, afanifillah, nah, ini satu poin. Nah, untuk apa kita katakan bahwasanya memang Nabi menyengaja melakukannya karena nah, yang sunnah adalah Nabi sengaja tidak melakukannya karena memang yang sunnah adalah tidak melakukannya. Contohnya apa? Contohnya afanifillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, baik. Sekarang kita berikan contoh perkara yang tidak memenuhi syarat ini dulu. Nah, tidak memenuhi syarat ini nanti untuk contoh yang memenuhi syarat kita apa sebutkan akhir setelah dua syarat apa disebutkan. Contoh ifanidillah perkara yang nah tidak terpenuhi syarat ini sehingga tatkala ada generasi berikutnya melakukannya tidak kita katakan itu menyelisih sunnah. Contohnya apa? Memerangi nah orang-orang yang meninggalkan zakat. Kayak memerangi orang-orang yang meninggalkan zakat. Ini dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Apakah Nabi pernah melakukannya? Tidak pernah. Nah, berarti apa? Ditinggalkan oleh Nabi SAW di zaman beliau. Cuma kita perhatikan, ditinggalkannya perkara tersebut pada zaman Nabi SAW, apakah saat itu ada sebab yang apa mengharuskan untuk dilakukan? Tidak. Tidak ada. Karena memang saat itu tidak ada yang meninggalkan zakat sehingga Rasulullah memeranginya. Oleh karena itulah tatkala Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, ini tidak dikatakan menyelisihi sunnah. Nah, paham? Baik. Berbeda dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang diadakan oleh manusia. Contohnya misalnya tadi, azan untuk sholat id. Azan untuk sholat id dengan alasan untuk apa? Memanggil manusia. Baik, kalau masalah memanggil manusia, kebutuhan ada enggak di zaman Nabi? Ada. Ada kebutuhannya. Baik. Dan sebab yang mengharuskan itu sebenarnya ada. Karena apa? Itu adalah perkumpulan untuk menunaikan sholat. Tapi tatkala Nabi SAW meninggalkannya, berarti yang sunnah dalam masalah ini adalah ditinggalkan. Berarti tidak perlu ada adzan pada sholat id. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu intifaul mawani' wa adamil awarid. Wa adamul awarid. Tidak adanya penghalang yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perbuatan tersebut. Tatkala tidak ada penghalang kok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, menunjukkan apa? Bahwasanya yang sunnah adalah tidak melakukan. Paham? Jadi perhatikan, ada tidak, ada melakukan. Jangan sampai keliru-keliru ini. Maka saya pun hati-hati ini mengucapkan. Anda perhatikan, kalau saya kecil itu diingatkan. Ya. Ini syarat yang kedua. Yaitu apa? Tidak adanya penghalang yang menghalangi Nabi SAW untuk melakukan perkara tersebut. Yaitu perkara yang terpenuhi syarat yang pertama, yaitu perkara yang memang dibutuhkan. Dan apa? Ada sebab yang mengharuskan untuk dilakukan. Paham? Kenapa? Karena di sana ada hal-hal yang sebenarnya sebabnya ada, fadilah, dan kebutuhan ada. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dikarenakan suatu penghalang atau suatu illah, suatu alasan tertentu. Contohnya apa? Contohnya sholat jamaah untuk tarawih. Baik, sholat berjamaah dalam menegakkan sholat tarawih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya kemudian meninggalkan. Apakah tatkala Rasulullah meninggalkan sholat tarawih secara berjamaah, ini menunjukkan bahwasannya sunnah dalam tarawih itu tidak berjamaah? Kita katakan tidak. Kenapa? Karena Rasulullah meninggalkan hal tersebut disebabkan suatu sebab. Ya kan, adanya sesuatu yang menghalangi beliau, yaitu kekhawatiran perkara tadi diwajibkan atas umat. Khawatir kalau beliau terus-menerus melakukan itu, akan turun kewajiban, karena saat itu masih zaman penetapan syariat. Tatkala sebab itu hilang, maka apa? Maka kita katakan bahwasanya yang sunnah adalah menghidupkannya, bukan meninggalkannya. Sehingga dari sini kita ketahui apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan merupakan bid'ah, tapi itu adalah sunnah. Ini berhubungan dengan perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahami dengan baik. Baik. Dan contoh yang terpenuhi dua syarat ini. Contoh yang terpenuhi dua syarat ini ya, azan pada sholat id, contoh yang sangat jelas. Azan pada sholat id. atau didahulukannya khutbah pada sholat id. Ini juga bid'ah. Kenapa? Karena kebutuhan. Nah, pada zaman Nabi SAW agar manusia mendengarkan khutbah hanya tidak ada. Tapi Rasulullah mengedepankan sholat dan mengakhirkan khutbah. Dan apa? Manusia kadang juga apa? Nah, ingin pergi, ada hajat untuk pergi. Ini juga sejak zaman Rasul ada. Nah. Dan apakah Rasulullah SAW meninggalkan atau Rasulullah melakukan khutbah setelah sholat id? Nah, itu lepas dari penghalang-penghalang? Iya, kan? Karena apa? Tidak ada penghalang saat itu, ya tidak? Tidak ada yang menghalangi Rasulullah SAW untuk melakukan di awal. Tapi tatkala Rasulullah melakukan di akhir setelah sholat, menunjukkan bahwasanya memang sunnahnya di akhir. Maka tatkala seseorang melakukan khutbah itu di depan sebelum sholat, maka kita katakan apa? Bid'ah. Ini untuk sholat id. Atau mengadakan adzan dan iqamah untuk sholat id. Kenapa? Karena hal itu ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Nah, pahami dengan baik. Jadi kesimpulannya, nah ini kesimpulan. Nah, diperhatikan. Kesimpulannya, perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khonifillah, tidak keluar dari tiga kondisi. Tidak keluar dari tiga kondisi. Nah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perkara dikarenakan tidak adanya sebab yang mengharuskan beliau melakukannya atau dikarenakan tidak ada kebutuhan. Nah, kalau Rasul meninggalkan suatu perkara karena memang tidak ada sebabnya, tidak ada kebutuhan. Sebagai contoh apa? Meninggalkan untuk memerangi orang yang tidak bayar zakat. Ini ditinggalkan oleh Nabi karena memang tidak ada kebutuhan saat itu. Nah, karena orang-orang nah, dalam kondisi taat kepada Rasul membayar zakat. Nah, maka tark ditinggalkannya perkara tersebut tidak bisa kita katakan sebagai sunnah. Paham? Kenapa? Karena Rasul meninggalkan Rasulullah meninggalkan perkara tersebut dikarenakan memang tidak ada sebab. Kemudian kondisi yang kedua, alhamdulillah. Nah, perkara yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan ada perkara yang mengharuskan untuk beliau melakukan, tapi ditinggalkan oleh Nabi dikarenakan suatu sebab yang menghalangi. Saya ulangi, kondisi yang kedua yaitu perkara yang memang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersamaan dengan adanya hal yang mengharuskan beliau untuk melakukannya, tapi beliau tinggalkan dikarenakan suatu sebab yang menghalangi. Maka yaqinillah, at-tarq di sini. Itu ditinggalkannya perkara tersebut oleh Nabi, bisa kita katakan sunnah bukan? Tidak bisa kita katakan sebagai sunnah. Nah, sebab beliau meninggalkan perkara itu karena ada penghalang. Contohnya apa untuk kondisi yang kedua ini? Ditinggalkannya sholat tarawih secara berjamaah. Nah, maka tatkala ada yang menghidupkan sholat tarawih secara berjamaah, tidak bisa kita katakan itu bid'ah. Bahkan itu sunnah. Kenapa? Karena menghidupkan perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan suatu sebab, dan saat ini sebab tersebut sudah terangkat. Sebabnya sudah tidak ada maksudnya. Keadaan yang ketiga. Nah, keadaan yang ketiga yaitu apa? Perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan adanya hal yang mengharuskan beliau melakukannya dan terbebas dari penghalang-penghalang yang menghalangi beliau untuk melakukannya. Nah, maka untuk kondisi yang ketiga ini, inilah yang masuk dalam kategori apa? Sunnah tarkiyah. Sehingga ditinggalnya perkara tersebut menunjukkan itu memang sunnahnya. Contohnya apa? meninggalkan, tidak meninggalkan apa? Adzan dan iqamah untuk sholat id. Menunjukkan sunnahnya dalam sholat id memang tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Paham? Nah, ini tiga kondisi dipahami ya, Pak. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, menegaskan ifanidillah dengan penegasan yang sangat bagus dalam i'lamul muraqqi'in. Nah, setelah kita pahami syarat-syarat ini dan kondisi-kondisi ini, nah, mana yang menjadi sunnah tarkiyah ini dipegang. Yang terpenuhi dua syarat tadi. Beliau katakan fa inna tarkahu sallallahu alaihi wasallam sunnah kama anna fi'lahu sunnah. Soal sesungguhnya ya, perbuatan Nabi meninggalkan suatu perkara itu sunnah, sebagaimana beliau ketika melakukan suatu perkara itu sunnah. Jadi meninggalkan perkara itu sunnah, sebagaimana beliau melakukan perkara itu sunnah. Faidastahbabna fi'la ma taraka kana nadhira mastahbaba kana nadhira istihbabina tarka ma fa'ala. Walafal. Sehingga apabila kita menganggap sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sunnah, maka berarti kita apa? Kondisinya sama menganggap apa? Meninggalkan perkara yang dilakukan Nabi itu sunnah. Berarti ini apa? Jatuh dalam kesesatan. Jatuh dalam kesesatan. Rokis, ya, perhatikan baik-baik. Karena kalimat ini ada apa? Kesamaan. Bedanya cuma apa? Cuma tidak melakukan kemudian meninggalkan. Ini tiga kalimat ini, perhatikan. Ya. Tayyib, beliau katakan apa? Ditinggalkannya suatu perkara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Sunnah. Sebagaimana dilakukannya perkara oleh beliau itu sunnah. Kalau kita menganggap apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita anggap sunnahnya yang dilakukan saja. Misalnya apa tadi? Sunnahnya adzan untuk sholat id. Berarti apa? Sama dengan kondisi kita apa? Menganggap sunnah apa-apa yang apa? Menganggap sunnah meninggalkan perkara yang dilakukan oleh Nabi. Menganggap sunnah meninggalkan perkara yang dilakukan oleh Nabi. Ini sesat atau betul? Sesat ini. Kenapa? Karena perkara yang dilakukan oleh Nabi kemudian ditinggalkan, berarti dia meninggalkan sunnah, ya tidak? Tapi orang ini malah apa? Menganggap kalau yang dilakukan oleh Nabi ya kita tinggalkan saja itu sunnahnya. Ini batil, ya tidak? Maka demikian pula keadaan orang yang menganggap sunnah melakukan perkara yang ditinggalkan oleh Nabi. Paham? Mafhum? Apa sirah? Intinya panifilah dua syarat diingat-ingat. Kemudian tiga kondisi ini diingat-ingat. Insyaallah yang murakis, yaitu yang memberikan perhatian penuh, bisa akan memahaminya. Diulang-ulang karena ini sangat penting ya panifilah. Sangat penting berhubungan dengan masalah sunnah tarkiyah, sehingga dengan memahaminya akan dapat tertutup pintu-pintu bid'ah. Karena kebanyakan bid'ah masuk dari sini. Dari sini yaitu apa? Tidak pahamnya dengan perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi. Baik. Mungkin seseorang akan mengatakan, dari mana kalian tahu bahwasanya Nabi meninggalkannya? Ya, kita tahu dengan tidak adanya apa? Penukilan. Sebab agama ini afanifillah telah ditetapkan kesempurnaannya, sehingga tidak ada satupun perkara din yang memang itu bermanfaat bagi apa? Bagi Islam dan bagi penganutnya, kecuali akan apa? Sampai akan dinukilkan oleh apa? Para hamalatul din, para sahabat radhiyallahu alaihim, yang mereka telah mendapatkan tazkiyah. Ini penting. Sehingga jangan sampai terbuka celah afanifillah bahwasanya apa? Ada keraguan-raguan. Ada keraguan-raguan, mungkin saja ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi tapi tidak dikhabarkan. Ini adalah apa? Talbis dan iblis. Nah, yang tidak ada khabar sama sekali sampai kepada kita ikhwani fillah dari perkara-perkara din, maka kita katakan bahwasanya memang itu ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya. Nah, nasallallahu azza wa jalla liwafiqana lima yuhibbu wa yardah, dipahami baik-baik, dimurajaah insyaallah kita nah ulas secara singkat pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah.